langkah gosa yang tak terarah, menyusul pucat dan lemah mengasihinya. Tatap matanya yang kosong, seakan tiada lagi harapan untuknya. Wow, yeah. Kau merasa dapat temukan kebahagiaan dunia dengan jalanmu sendiri, dengan caramu sendiri. Tak kau sadari, kau sesatkan diri sendiri. Dan semua yang tak berarti, dunia pun menangis, dunia pun sedih melihat tingkahmu. Dunia pernah menangis, dunia pernah sedih melihat dirimu. Tidakkah kau sadari semua itu, semua adanya. Jangan kau siakan hidupmu percuma, buang waktu